denda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku lima muda, senyum geliknya selalu menggoda. Buat kemampu kebayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berdua sama mamamu. kayak praibu ka. Akhna tayo ang kabang. Bong hati lun wajuhai, hanya pri malam ngigau pun datang. Badan tak enak, sang mirah manyang. Mau ke dukun sembuh tak mapan. Abang tak boyang diingai. Bye. inna the room. Jump up, jump up, forget down. Jump, jump. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you. Yeah.